بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sekarang kita lanjutkan Al-Idhah wa Tabyin Al-Faslu Ar-Rabi, pasal yang keempat. Ar-Raddu ala syubuhati, bantahan terhadap syubhat-syubhat. Sebelum menjelaskan tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat ini, perlu diketahui bahwa dalam nas, baik nas Al-Quran maupun hadis, atau bahkan nas ucapan seseorang pun, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Dalam Al-Quran, kaitan dengan nas Al-Quran, Allah mengatakan, وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara di dalam Al-Qur'an secara khusus bahkan secara umum dalam As-Sunnah ada nas-nas yang muhkam. Dalam Al-Quran disebutkan umul kitab. Dan ada yang mutasyabihat. Yang muhkam ini adalah nas-nas yang la yahtamil at-ta'wil. Yang tidak memiliki makna banyak. Istilahnya satu makna, tidak mengandung banyak makna dan tidak mungkin ada ta'wil. Yang mana ia adalah umul kitab, induk Al-Kitab. Induk permasalahan. Yang mana ketika ada kesamaran dalam nas yang lain harus dikembalikan kepada nas yang muhkam ini. Dan ada yang mutasyabihat, kira yang samar-samar. Nah, selagi yang muhkam dan yang mutasyabih ini dari Allah itu kan, kaitan dengan nas, pasti tidak mungkin ada pertentangan kan? Karena Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi khilafan kira. Seandainya bukan dari Allah Al-Quran ini, nasnya tentu akan mendapatkan banyak perselisihan. Artinya, ketika ada nas yang mutasyabih, seolah-olah itu kan, seolah-olah dipahami secara dangkal itu bertentangan dengan nas yang sori, yang muhkam, ini berarti mutasyabih. Yang tidak boleh dipahami secara menyendiri, kan, dibenturkan dengan yang muhkam. Karena artinya apa? Kita akan menuduh nas kontradiksi gitu kan. Tapi harus dikembalikan kepada yang muhkam yang merupakan umul kitab, rujukan Alkitab yang mana ia adalah rujukan ketika mendapatkan kesamaran dalam nas yang lain. Nah, nas yang lain ini dipahami dengan belenterakan yang muhkam ini. Terus ketika satu masalah itu kan, para ulama ketika menetapkan suatu kaidah, ada kaidah baku. Kaidah baku yang mana kaidah ini berdasarkan kepada nas-nas yang sharih, yang qat'i, yang sangat banyak. Dibuatlah suatu kaidah. Yang mana kaidah ini dibangun dari puluhan nas yang banyak, yang sharih, yang qat'i, yang muhkam. Terus seandainya didapatkan satu nas yang seolah-olah bertentangan dengan nas ini, tidak boleh nas ini yang satu ini menggugurkan yang kaidah baku. Kenapa? Artinya ketika satu nas atau kejadian yang seolah-olah bertentangan dibenturkan dengan yang kaidah baku, artinya membenturkan satu kejadian, satu nas yang belum tentu maknanya seperti itu dengan kaidah baku yang berlandaskan puluhan nas qat'i yang sharih. Artinya apa? Membenturkan nas, kalau itu wahyu, berarti membenturkan nas wahyu. Itu kan tidak boleh. Tapi yang seharusnya apa? Kaidah baku dipegang, karena ini berpedoman kepada nas-nas qat'i yang sharih, yang banyak. Terus, kejadian yang masih samar, kejadian yang masih samar, atau nas yang masih samar, yang harus disikapi apa? Kita mencari jawabannya, apa maksud daripada nas ini. karena tidak mungkin berbenturan dengan nas yang kaidah baku itu. Kaitan di dalam di sini masalah uzur jahil dalam syirik akbar itu adalah dengan nas yang qati dari Al-Qur'an, sunnah juga ijma para ulama. Nah, ketika kita menemukan nas baik dalam Al-Qur'an atau hadis atau kejadian tertentu seolah-olah dipahami secara dangkal berbenturan menetapkan bahwa dalam syirik akbar ada uzur kejahilan, ini tidak boleh dipahami seperti itu. Karena artinya ini membenturkan dengan kaidah baku yang berlandaskan nas-nas qati yang sharih. Artinya membenturkan satu dalil atau kejadian dengan puluhan nas. Sedangkan ini sama dengan membenturkan nas-nas wahyu itu. Tapi yang harus dilakukan adalah mengembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam itu. Nanti akan ada contohnya. Terus di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh setan jin dan setan manusia, satu sama lain membisikkan ucapan-ucapan yang indah dalam rangka menipu. Ayat ini menjelaskan bahwa setan itu membisikkan syubhat dikemas dengan kemasan yang indah, kan? Tapi dalam rangka menipu manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan pasti ada syubhatnya. Terus dalam surat di dalam tafsir Al-Imran ayat 7 yang kaitan tadi fa amaladina fi qulubihim zaygun itu kan wayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Rasul mengatakan jika kamu idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina sammallahu fahdharu fahdharhum. Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar-samar, maka merekalah orang yang telah disebut oleh Allah, itu fa amaladina fi qulubihim zaygun. Jadi mereka lah orang-orang yang ada dalam hatinya ada kesesatan. Oleh sebab itu, fahdharhum, hati-hatilah terhadap mereka. Dalam tadi Al-An'am ayat 121, fahdharhum wama yaftarun. Kan? Tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Itu kaitan ketika subhat, berarti tidak boleh dianut, tapi ditinggalkan. Terus, tapi subhat ini tetap harus ada jawabannya itu kan. Kita harus yakin ada jawabannya. Allah mengatakan jaminan bahwa setiap subhat itu ada jawabannya dalam surat Al-Furqan ayat 33. Allah mengatakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak datang kepadamu dengan suatu permisalan, ucapan, permisalan, subhat, melainkan kami datang kepadamu dengan kebenaran dan penjelasan yang sangat jelas. Yang Muhammad Ibn Abdullah mengatakan, ayat ini menjelaskan bahwa tidak seorang pun datang membuat syubhat, melainkan jawabannya ada dalam nas. Ini jaminan. Ketika ada syubhat, pasti jawabannya ada dalam nas. Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidaklah seseorang ahlul batil berdalil melontarkan syubhat dengan suatu dalil, jadikan syubhat, melainkan dalam dalil yang dia jadikan sebagai syubhat itu ada dilalah yang menggugurkan syubhatnya itu sendiri. Jadi dalam dalil yang digunakan sebagai syubhat di situ ada jawabannya. Jadi atas pedoman ini kita akan membahas syubhat-syubhat yang ada. Di sini yang pertama asyubhatul ula. Subhat pertama, qisatu zati anwat. Kisah zatu anwat. Ihtajja man yara al-uzra bil jahli fi jami'il masaili bi hadzal hadis. Orang yang berpendapat ada uzur jahil dalam segala permasalahan berhujjah dengan hadis ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan bi anna sahabata qad irtakabu syirkan akbara, bahwa para sahabat telah melakukan syirik akbar, azarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bijahlihim walam yukafirhum. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengudzur mereka dengan sebab kejahilannya dan tidak mengkafirkannya. Jadi, Zatu Anwar nanti akan disebutkan. Mereka mengatakan bahwa dalam kisah Zatu Anwar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan syirik akbar. Namun Nabi tidak mengkafirkan mereka dan justru mengudzur mereka dengan sebab kejahilannya. Wal jawab an hadhihi syubha min wujuh. Jawaban terhadap syubhat ini dari beberapa sisi. Al wajhul awal, pertama, annama talabahu as-sahabatu laisa minasyirkil akbari. Wa apa yang diminta oleh sahabat, ini bahkan bukan sahabat tapi sebagian sahabat, bukan termasuk syirik akbar. Bal huwa min qubaili musyabahatil musyrikina. Atau min qubaili musyabahatil musyrikina. Qubail bisa juga. Akan tapi ia tergolong penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Wal musyabahatu lil kuffari la taqtadi kufral musyabihi lahum. Sedangkan penyerupaan terhadap orang-orang kafir tidak menuntut, tidak memastikan kafirnya orang yang menyerupai mereka fi kulil ahwal, dalam segala keadaannya. Jawaban pertama di sini, bahwa yang diminta oleh sebagian sahabat itu bukan syirik akbar, tapi meminta melakukan sesuatu yang menyerupai perbuatan orang musyrik. Yaqul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, walamma kana lil musyrikina syajaratun yu'alliquna biha aslihatahum wa yusammuna hadza dzati anwat. Tatkala kaum musyrikin memiliki satu pohon yang mana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu dan mereka menamakannya sebagai Zatu Anwat. Faqala ba'dun nas, maka sebagian orang, ini orang-orang yang baru masuk Islam pada Fathu Makkah, berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zati Anwat sama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Faqala, maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar. Qultum kama qala Musa qaum Musa li Musa, kalian telah mengatakan seperti apa yang dikatakan kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Innaha as-sanan. Sesungguhnya ia adalah jalan-jalan. Latar kabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan meniti jalan orang-orang sebelum kalian. Fa'an karon Nabiya sallallahu alaihi wasallam mujarrada musyabahatihim al-kuffara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari sekedar penyerupaan mereka terhadap orang-orang kafir dalam hal apa? Fittikhadihim syajaratan ya'kifuna 'alaiha, dalam menjadikan satu pohon yang mereka duduk di bawahnya, mu'alliqina 'alaiha silahahum, seraya menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksud kisah Zatu Anwar ini dalam ketika perjalanan perang Hunain kan, sebagian sahabat yang baru masuk Islam, orang-orang yang masuk Islam Fathu Makkah, mengatakan kepada Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwat. Jadikanlah bagi kami Zatu Anwat. Sebagaimana orang-orang musyrik punya Zatu Anwat. Di sini yang diminta oleh para sahabat itu bukan untuk mengibadati pohon tersebut, tapi meminta kepada Rasulullah agar menjadikan satu pohon punya barokah, supaya mereka bisa bertabaruk dengan pohon tersebut dengan cara menggantungkan senjata itu kan. Sebagaimana kan tabaruk dengan Ka'bah kan, dengan dengan Hajar Aswad itu kan, tabaruk juga itu. Jadi yang diminta oleh sebagian sahabat itu bukan minta pohon untuk diibadati, karena itu mereka paham yang selama ini mereka perang dengan Rasulullah karena masalah menjadikan Tuhan, tapi minta sesuatu. Karena Rasul kan bisa memohon kepada Allah untuk menjadikan sesuatu punya barokah, gitu kan? Air zam-zam punya barokah, gitu kan? Allah berikan barokah. Badan Rasulullah mengandung barokah. Nah, sekarang ketika orang bertabaruk dengan pohon, di mana mereka menggantungkan senjata tersebut, itu kan bukan ibadah kepada pohon-pohon tersebut, tapi melakukan hal yang bidah. Kayak gini, orang bertabaruk dengan sesuatu bukan artinya mengibadati sesuatu. Ketika orang tabaruk dengan rambut Rasulullah itu kan. Kan para sahabat, Rasul kalau dicukur, dipotong rambutnya, digundul, para sahabat kan, Rasul membagikan rambut-rambut tersebut. Kalau sudah dahak itu kan, para sahabat berebutan mengambil dahaknya itu kan. Untuk dioleskan. Tabaruk kan, artinya bertabaruk dengan sesuatu bukan mengibadati sesuatu tersebut. Nah, tabaruk dengan sesuatu syaratnya boleh, pertama sesuatu itu punya barokah, kedua dengan cara yang disyariatkan itu kan. Nah, sedangkan pohon ini kan tidak ada barokahnya, mereka meminta kepada Rasul agar memohon kepada Allah untuk menjadikan pohon ini punya barokah, karena yang memiliki barokah kan Allah. Nah, cara tabaruknya dengan cara menggantungkan pohon menyerupai orang-orang musyrik. Itu yang disebut musyabahah itu kan, menyerupai. Bukan menjadikan Tuhannya, tapi musyabahah dalam bertabaruk dengan pohon tersebut. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, sekedar menyerupai orang-orang kafir dalam menjadikan pohon, bertabaruk dengan pohon. Dalam kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Yaqul Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, fa inna ittikhadza zati anwat yushbihuhu ittikhadzul alihati min dunillah. Sesungguhnya menjadikan zatu anwat itu menyerupai menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. La annahu huwa nafsuhu, bukan bahwa menjadikan zatu anwat itu sebagai bahan untuk bertabaruk, bukan apa? Nafsuhu, bukan menjadikan Tuhan selain Allah. Jadi Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa menjadikan zatu anwat itu bukan menjadikan Tuhan selain Allah, tapi menyerupai itu kan. Dalam kitab Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi mengatakan, wa minal bid'ai aydhan, di antara bid'ah juga, ma qad ammal ibtila'u bihi, apa yang telah merata bencananya adalah tazyinu syaitani lil amati, penghiasan setan kepada orang-orang awam, takhliqul khaytani wal imadi bizza'faran al majbul bima il waradi, adalah apa, memoles kan tembok dan tiang itu kan dengan minyak za'faron yang ditambah dengan air mawar itu kan. Wa isroju mawadi'a makhsusatin, dan memberikan lentera tempat-tempat tertentu, fikuli baladin, di setiap tempat, bima laisa alaihim, dengan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban mereka. Fayaf'aluna dzalika, mereka melakukan hal tersebut. Jadi setan membisikkan sehingga mereka melakukannya. Wa yadhunnuna annahum mutaqarribuna bidzalika, dan mereka mengira bahwa mereka dengan hal itu taqarrub kepada Allah. Tsumma yatajawazuna fi dzalika ila ta'zimi tilkal amakini fi qulubihim. Kemudian mereka melampaui hal itu sampai pada akhirnya mengagungkan tempat-tempat itu di hati mereka. Fayu'azzimunaha, mereka mengagungkannya. Wayarjuna syifa'a, mengharapkan kesembuhan. Wa qadu'al hawa'iji bin nazrilaha, dan pemenuhan kebutuhan dengan nazar untuknya. Watilkal amakinu min baini uyunin wa syajarin wa ha'itin wa taqatin wa amudin. Tempat-tempat itu ya ada yang berupa mata air, pohon, tembok, apa pohon, amud, kan? Amud itu tiang, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa hal itu bizati anwatin al dengan zat wa ma asbaha dzalika dan hal yang menyerupai hal itu bizati anwat al waridah fil hadis alladzi rawahu Tirmidzi dan yang menyerupai hal itu kan ini hal itu menyerupai apa zatu anwat yang ada dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi dan disahihkan an Abi Waqid al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain menuju Hunain wa kanat di Quraisyin syajaratun khadra khadra'u 'azimatun orang Quraisy punya pohon yang hijau yang besar ya'tunaha kullasana mereka mendatangi setiap tahun fayu'alliquna 'alaiha aslihatahum mereka menggantungkan senjata mereka ke atasnya wa yaqifuna indaha yaqifuna kurang kape dan mereka duduk-duduk di bawahnya wa yadhbahuna laha dan menyembeli untuknya wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat yang lain kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Hunainin kami keluar bersama Rasulullah ke arah Hunain wa nahnu hadithu ahdin bikufrin sedangkan kami adalah baru masanya dengan kekafiran maksudnya baru masuk Islam wal musyrikin sidratun yaqifuna 'alaiha orang-orang musyrik punya pohon sidir yang mereka duduk-duduk di bawahnya wa yunisuna biha aslihatahum dan mereka menggantungkan senjata mereka di sana yuqalu laha Zatu Anwat yang dinamakan Zatu Anwat. Famararna bi sidratin maka kami suatu saat melewati satu pohon sidr. Faqulna ya Rasulullah maka kami mengatakan wahai Rasulullah ij'al lana zati anwatin jadikanlah bagi kami Zatu Anwat sama lahum Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah Allahu akbar. Kama qala Musa kama qala qaum Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sunnatana man kana qablakum atau sunnata man kana qablakum sungguh kalian akan meniti demi zat yang jiwaku ada di tangannya kalian akan meniti jalan orang-orang sebelum kalian. Sini. Terus Imam At-Tirmidzi mengatakan fa ankaron Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarrada musyabahatihim lil kuffar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari sekedar penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Jadi musyabahah. Yaqulu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ba'da an saqal hadis di kitabih Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan setelah menuturkan hadis dalam kitab Tauhidnya qala dia mengatakan wa fihi dan di dalam bab ini masail ada beberapa masalah al-hadiyata asyarata yang ke-11 anna syirka fihi asgaru wa akbar wa syirik itu ada yang asgar dan akbar wa hunaka nuqulatun ukhra li Muhammad ibn Abdul Wahhab di sana ada nukilan-nukilan lain milik Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yubayyinu fiha yang di dalamnya beliau menjelaskan anna ma talabahu sahabatu huwa min qabili atau min qabili syirkil akbar aswar bahwa apa yang diminta oleh sahabat itu tergolong syirik aswar la al akbar bukan syirik akbar Kuraji'u fi at-tawdihat wa-tatimmat ala kasbi syubhat. Bisa dirujuk dalam kitab at-tawdihat wa-tatimmat ala kasbi syubhat di Syekh Ali Ibni Ali Al-Hudair. Fa'allahu asrah bi taqdimil alama Abhum Hamud Ibn Ukhla Asyuaibi rahimahullah. Jadi yang dimaksud di sini ingin menjelaskan bahwa dalam kisah Zatu Anwat itu adalah bukan meminta Tuhan selain Allah, tapi minta penyerupaan dengan orang-orang musyrik yang melakukan tabaruk dengan pohon yang mereka agungkan. Mungkin kalau di sini dikatakan, kan dalam ayat, dalam hadisnya Rasul mengatakan, kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa kan? Jadikan dari kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Tapi kan minta Tuhan kan? Mungkin kan banyak orang istilah dari sini ingin mengatakan syirik akbar dengan ucapan Rasul, jadikan apa kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Yang harus diperhatikan bahwa termasuk kebiasaan Rasulullah, bahkan diikuti oleh para sahabat, salaf, menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik akbar atau dengan kufur akbar, digunakan untuk syirik asghar atau kufur asghar dalam rangka tahdzir, itu kan penjeraan supaya orang menjauh, itu kan contohnya, itu kan karena ada unsur keserupaan dalam satu sisi. Contohnya dalam hadis sahih Rasul membangunkan Ali kan, untuk bangun malam kan dengan Aisyah, bangunlah malam salat kalian. Kemudian Ali mengatakan, ruh kami ada di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah membangunkannya. Terus apa? Rasul mengatakan, wakana, sambil pergi, sambil memukul pahanya kan, mengatakan, wakana insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini sangat banyak membantah. Ini kan ayat berkaitan dengan orang kafir. Kafir yang membantah, apa? Tauhid gitu kan. Tapi digunakan oleh Rasulullah kepada Ali, yang kaitan dengan salat malam. Kenapa? Karena ada kesamaan membantahnya, jidalnya itu kan. Tapi bukan muatan jidalnya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menggunakan ayat yang kaitan dengan tawalli itu kan, loyalitas besar yang batal saya zaman, ayat ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara, sampai akhirnya kan kaitan dengan tawali ya. Ayatnya kan jelas tentang tawali kepada Yahudi dan Nasrani yang merupakan kekafiran. Umar menggunakan ayat ini untuk mentahdir Abu Musa al-Asy'ari tatkala menjadikan juru tulisnya orang Nasrani kan. Jadi ini kan yang dilakukan oleh Abu Musa bukan termasuk tawali, tapi mualah sugro ya. Digunakan ayatnya, ayat yang mualah kubro sebagai bentuk tahdzir juga. Contoh yang lain, Huzaifah ibn Yaman ketika melihat orang menjenguk orang pakai ajimat, syirik asghar. Kemudian berdalil untuk mentahdzir orang ini supaya melepaskan dengan ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum syirik. Ini kan ayat tentang syirik akbar, syirik kafir Arab, digunakan untuk syirik asghar. Begitu juga Ibnu Abbas menggunakan ayat fala taj'alu lillahi andadan untuk apa? Yang syirik asghar. Begitu juga ulama sholab dan salaf menggunakan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun untuk apa? Yang kufur dan kufur. Jadi maksudnya kalau termasuk di sini ayat ij'al lana ilahan kama lahum alihah digunakan oleh Rasulullah untuk mentahdzir sahabat, sebagian sahabat yang meminta Zatu Anwar. Al-wajhu salis, sisi ketiga, ini yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya isinya. Mimma yadulu ala anna sahabata lam yatlubu syirkan, di antara yang menunjukkan bahwa sahabat itu tidak meminta syirik akbar, annahum arabun aqshahun, mereka itu orang Arab murni. Yafhamuna lughata wal ma'aniya, yang memahami bahasa dan makna-maknanya. Wa ya'rifuna madza yuridu minhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan memahami apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Faqad da'ahum qabla dzalika, di mana Rasul telah mengajak mereka sebelum itu. Di Mekah kan Rasul mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak kepada la ilaha illallah. Mereka menentangnya itu. Malah perang berapa kali dengan Rasulullah. Berarti kan paham makna hakikat la ilaha illallah. Wa ya'rifuna anna ja'la ilahin akhar ma'allahi huwa diluhum at-tabiq. Dan mereka mengetahui bahwa menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah adalah agama mereka yang lalu. Alladzi kanu alaihi, yang mereka anut dahulu. Wa tarakuhu an ilmin, dan telah mereka tinggalkan setelah mereka mereka tinggalkan di atas dasar pengetahuan. Fakaifa yatlubuna alihatan ukhra wa qad tarakuha, maka bagaimana mungkin mereka meminta Tuhan yang lain padahal mereka sudah meninggalkan. Mereka mengetahui bahwa menjadikan Tuhan yang lain selain Allah itu adalah agama mereka yang dulu, yang sudah mereka tinggalkan. Mereka meninggalkannya, mereka tahu itu kan. Maka tidak mungkin mereka meminta Tuhan yang lain padahal mereka sudah meninggalkannya selama ini. Fa'in qila kaifa taquluna bi anna ma sadara minas sahabati laysa min qabili syirikil akbar. Bila dikatakan, bagaimana kalian mengatakan bahwa apa yang muncul dari sebagian sahabat itu bukan tergolong syirik akbar? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qultum wa la nafsi bi yadihi kama qalat Bani Israil. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku ada tangannya seperti apa yang dikatakan Bani Israil itu. Tadi ij'alana ilahan kama lahum alihah. Jadi bagaimana yang di, kalian mengatakan bahwa yang diminta oleh sebagian sahabat itu syirik akbar, padahal Rasul menggunakan ayat tentang syirik akbar itu. Kalau jawaban zalika, maka jawaban terhadap hal itu, anna zalika min qabilil istidlali bil ayatil ladina salat fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Bahwa hal itu tergolong istidlal, berdalil dengan ayat-ayat yang turun berkaitan dengan syirik akbar untuk syirik, digunakan untuk syirik asghar. Kama qala Huzaifa lamma rajulan fi adudihi khaytun, sebagaimana yang dikatakan Huzaifa tatkala melihat seseorang di tangannya, di lengannya ada khayt, ada apa? Benang ya. Mengatakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tadi ayat yang saya sebutkan. Wa anna dzalika min babi ma ya'ulu ilaihi al-amru, dan bahwa hal itu tergolong sesuatu yang bisa menghantarkan kepadanya. Maksudnya syirik akbar itu bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Makanya dihati-hatikan dengan ayat syirik akbar. Wa min babi taghlidhi, dan dalam rangka taghlidz, pengecaman yang keras supaya orang kapok. Sama bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illazi qala lahu, bagi orang yang mengatakan kepada Rasul, masyaallahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kan bukan syirik akbar kan? Tapi Rasul mengatakan apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan, apakah menjadikan tandingan aku sebagai tandingan bagi Allah, kan syirik akbar. Jadi ini dalam rangka menggunakan nas-nas yang kaitan dengan syirik akbar untuk syirik asghar supaya orang menghindar itu, jera. Ini dua sisi yang berkaitan dengan kisah Zatu Anwat. Yang pertama menjelaskan bahwa yang diminta oleh sebagian sahabat itu adalah musyabahah itu kan, terhadap perbuatan orang-orang musyrik, bukan minta Tuhan selain Allah. Dan kedua, bahwa istidlal yang digunakan Rasulullah dengan ayat ij'al lana ilahan kama lahum alihah yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa, itu dalam rangka menggunakan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar, digunakan untuk syirik asghar supaya orang jera jarinya, yang biasa digunakan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, juga para ulama dari zaman. Kita cukupkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.